Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung ataupun para pendengar Radio Roja Cileungsi, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Surabaya, pendengar Radio Albayan Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa Asyul TV, pemirsa Surau TV, pemirsa Ahsan TV, para netizen melalui streaming, melalui Facebook, YouTube ataupun Instagram atau media sosial lainnya di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Tauhid. Kita sedang membahas rukun iman yang kedua, iman kepada para malaikat. Kemarin disinggung beberapa tugas malaikat. Sekarang kita berbicara tugas para malaikat lebih detail, lebih rinci. Ada malaikat yang ditugaskan memikul arsy, dan itu diterangkan dalam Al-Quranul Karim, sehingga wajib untuk kita yakini. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 7, Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim 'adzabal jahim. Orang kata Allah azza wa jalla, para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada sekitar arsy, mereka bertasbih memuji Allah dan beriman kepadanya dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Mereka berkata, ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka ampuni orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mengikuti jalan-Mu, dan selamatkan mereka dari neraka jahim. Ini ayat yang menjelaskan tentang malaikat pemikul arsy serta doa istighfar mereka bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang lain, ayat ke-17 surah Al-Haqqah, Allah menerangkan jumlah malaikat pemikul arsy pada hari kiamat. Allah berfirman, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan para malaikat ada di setiap penjuru langit, dan dipikullah arsy Allah di atas mereka pada hari kiamat nanti oleh 8 malaikat. Allah menyebut malaikat pemikul arasy itu berjumlah 8 pada hari kiamat nanti. Ketika menerangkan ayat ini, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ketika membantah orang-orang yang mengingkari adanya arasy, sebab di kalangan kaum muslimin ada yang berpendapat bahwa arasy itulah kerajaan Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan, disebut arasy kata mereka. Dibantah oleh Syekhul Islam. Beliau menyatakan firman Allah yang menyatakan alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulah, para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar arsy, dan juga surah Al-Haqqah ayat 17 tadi bahwa arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat, menunjukkan bahwa Allah memiliki arsy yang dipikul. Dan arsy di sini bukanlah kerajaan Allah seperti yang difahami oleh orang-orang Jahmiyah. Karena kerajaan itu seluruh makhluk, termasuk arsy bagian dari kerajaan Allah, kursi, langit, bumi dan seterusnya. Tapi di antara daerah kekuasaan dan kerajaan Allah ada arsy. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah pun memiliki malaikat yang memikul arsy tersebut, dan ada malaikat yang ada di sekitar arsy ini, dan kelak pada hari kiamat arsy ini dipikul oleh 8 malaikat. Mungkin 8 personal malaikat, atau 8 kelompok malaikat, atau 8 saf malaikat. Yang satu kelompoknya, satu safnya tidak diterangkan berapa malaikat. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang jumlah malaikat pemikul arsy. Pendapat yang pertama, adapun sebelum terjadinya kiamat, arsy Allah itu dipikul oleh 8 malaikat, oleh 4 malaikat. Sekarang ini oleh 4 malaikat. Tapi pas terjadi kiamat, di saat alam jagat raya ini berguncang, maka Allah menambahkan lagi 4 malaikat untuk memikulnya. Jadi seluruh malaikat pemikul arsy di hari kiamat ada 8. Pendapat ini dipegang diantaranya oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya. Kemudian ditunjang lagi dengan sebuah hadis tentang seorang penyair namanya Umayyah bin Abi Salat, yang menyatakan bahwa malaikat pemikul arsy itu sekarang ada 4. Tapi nanti pada hari kiamat ditambah 4 lagi menjadi 8. Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya mengutip sebuah hadis, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahmiluhul yauma arba'atun wa yaumal qiyamah thamaniyah. Arsy Allah pada hari ini dipikul oleh 4 malaikat. Adapun nanti pada hari kiamat dipikul oleh 8 malaikat. Tapi sanad hadis ini munqati, terputus sanadnya, dan hadis munqati itu termasuk hadis yang dhaif. Padahal ini menyangkut masalah gaib, masalah akidah. Masalah gaib, perkara gaib tidak boleh disandarkan kepada hadis dhaif. Harus Quran atau hadis yang sahih. Hadis ini dhaif, tidak bisa dipakai hujah. Sekalipun demikian, Imam Ibn Jarir, termasuk Imam Ibn Katsir, berpendapat dengan hal ini, bahwa sekarang Arasy Allah dipikul oleh 4 malaikat dan nanti hari kiamat ditambah dengan 4 malaikat lagi. Ada lagi pendapat Ibnu Ishaq. Dia berkata, balaghana anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala humul yauma arba'ah wa idza kana yaumul qiyamah ayyadahumullahu bi arba'ati akharin fakanu thamaniyah wa qad qala Allah ta'ala wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Kata Ibnu Ishaq, telah sampai berita kepadaku bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka pada hari ini ada 4 malaikat yang memikul arsy. Bila nanti datang kiamat, Allah menguatkan lagi dengan 4 malaikat yang lain, jadilah mereka 8. Lalu Allah berfirman, dan arsy Allah pada hari kiamat nanti dipikul oleh 8 malaikat. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir Al-Tabari dan dinukil dari kitab tafsirnya dan sanadnya pun munqati. Terputus sehingga hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Ada lagi yang menguatkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar syair yang dibacakan oleh Umayyah bin Abi Salat. Kata Umayyah bin Abi Salat, rajulun wathurun tahta rajulin yaminah wan nasr lil ukhra wa laythun mursyid. Kata Umayyah bin Abi Salat, malaikat pemikul arasy ada yang berupa laki-laki, ada yang berupa sapi jantan di sebelah kanannya, ada yang berupa burung, burung yang besar, burung elang atau burung garuda mungkin, dan seekor singa yang selalu mengincar. Itulah bentuk para malaikat pemikul arsy. Disebutkan ada 4 dengan 4 bentuk, ada yang berupa manusia yang kuat, ada yang berupa sapi jantan, ada yang berupa juga burung elang atau raja wali, ada yang berupa singa. Mendengar ini, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sadaqa, benarlah dia. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab sunannya, tapi sanadnya dhaif. Kedhaifannya diterangkan, sangat lemah, ada yang majhul, ada yang mudallas, ada yang, dan hadis ini juga mu'an'an. Banyak keterangan atau alasan dari kedhaifan hadis ini, sehingga hadis ini pun tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat pertama menyatakan sekarang arsy Allah dipikul oleh 4 malaikat, tapi seluruh hadis yang dipakai hujjah semuanya dhaif. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa malaikat yang memikul arsy sejak sekarang sampai nanti 8 malaikat, tapi 8 malaikat ini mungkin 8 kelompok malaikat, bukan 8 personal malaikat. Ada sebuah hadis yang diterima dari Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Abbas, kunna julusan bil batha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma hadha? Qal, qulna as-sahab. Qal, wal muzn. Qulna wal muzn. Qal, wal annan. Qal, fasakatna. Faqala, hal tadruna kam baina as-sama'i wal ard? Qala kulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal bainahuma masiratu khamsimi'ati sanah wa min kulli samain ila samain masiratu khamsimi'ati sanah wa kathfu kulli samain khamsumi'ati sanah wa fawqa as-sama'i as-sabi'ah bahrun baina asfalihi wa 'alah kama baina as-sama'i wal 'ard thumma fawqa dhalika thamaniyah aw'an baina rukabihinna wa adlilihinna kama baina as-sama'i wal 'ard thumma fawqa dhalika 'arsh baina asfalihi wa 'alah wa ahlah kama baina as-sama'i wal 'ard wallahu tabaraka wa ta'ala fawqa dhalik wa la yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali bani adam. Kata Abbas bin Abdul Muttalib, suatu saat kami duduk-duduk di tempat terbuka, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunjuk ke atas. Tahukah kalian apakah itu? Mereka menjawab, as-sihab, yaitu awan. Kata Nabi, wal-muzn dan al-muzn. Al-muzn itu awan yang mengandung air hujan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Waqi'ah, afara'aytum ma tashrabun, أأنتم أنزلتموه من المزن من المزني أم نحن المح أم نحن المنزلون. Tidakkah kalian perhatikan air yang kalian minum? Kaliankah yang menurunkan air itu dari muzn ataukah kami? Muzn itu awan yang mengandung air. Kalau sahab, awan yang tidak mengandung air. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan dan al-muzn. Kami pun berkata itu al-muzn. Lalu beliau bertanya lagi, tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini menyangkut perkara gaib. Enggak ada orang yang tahu jarak dari langit ke bumi. Nabi SAW mengetahui ini melalui wahyu. Kata beliau, jarak antara keduanya sejauh 500 tahun perjalanan. Langit ke bumi, 500 tahun perjalanan. Dan jarak dari langit ke langit berikutnya sejarak 500 tahun perjalanan. Dan ketebalan masing-masing langit adalah 500 tahun perjalanan. Dari langit ke bumi, dari bumi ke langit 500 tahun perjalanan. Langit pertama, ketebalan langit pertama setebal sejarak langit dan bumi. Di atas langit pertama ada air. Kedalaman air tersebut sejarak langit dan bumi pula, 500 tahun perjalanan. Di atas air itu ada langit kedua. Di atas ketebalan langit kedua sama dengan langit pertama, sejauh langit dan bumi. Di atas langit kedua ada air. Kedalaman air sama sejauh langit dan bumi, terus sampai langit ketujuh. Dan di atas langit ketujuh ada lautan. Jarak dasar lautan sampai permukaannya sejarak sejauh langit dan bumi. Kemudian di atas lautan tersebut ada 8 malaikat. Yang ketinggian malaikat tersebut satu di antara mereka setinggi langit dan bumi. Lalu di atas mereka ada arsy. Dan ketinggian arsy itu sejauh langit dan bumi pula. Dan Allah tabaraka wa ta'ala di atas arsy. Istiwa di sana Ar-Rahmanu 'alal 'arsy, istawa, Allah istiwa di atas arsy. Istiwanya Allah di atas arsy wajib difahami berbeda dengan istiwanya makhluk di atas benda lainnya. Wajib difahami tidak nempel menempati arsy seperti halnya makhluk, enggak, laisa kamitslihi syai'un. Ba'inun min khalqih, dia terpisah dari makhluknya. Ghaniyun 'anil 'alamin, dia tidak butuh apapun terhadap alam yang diciptakannya. Tidak butuh arsy. Tidak berarti arsy-nya dianggap tempat berdirinya Allah kemudian dianggap pasti lebih besar. Keliru, itu berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Wajib diyakini Allah istiwa di atas arsy, dijelaskan dalam ayat, dijelaskan dalam hadis, tapi wajib difahami istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya makhluk di atas makhluk. Terus la yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali bani Adam, sekalipun Allah ada di atas arasy, jarak dari arasy ke bumi yang kita tempati ini super jauh ya. Tapi tak ada satu amal bani Adam pun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, setelah itu dia istiwa di atas 'arsy. Jadi setelah menciptakan langit dan bumi di bawah arasy ya. Setelah itu Allah istiwa di atas arasy. Sekalipun istiwa di atas arasy, ya'lamu ma yaliju fil ard. Dia tahu apa yang masuk ke dalam tanah, ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, tahu apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama, tahu apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, tahu apa yang naik ke langit. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi diri Allah, termasuk yang batin, isi hati manusia, bisikan hati manusia Allah tahu. Wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati manusia. Kami lebih dekat kepada dia dibanding urat lehernya sendiri. Oleh karena itulah, maka wajib diyakini Allah istiwa di atas arasy. Wajib diyakini arasy itu makhluk Allah tertinggi dan juga terbesar. Wajib diyakini Allah mengetahui seluruh yang terjadi di muka bumi termasuk aspek batin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Lalu At-Tirmidzi menyatakan hadisun hasanun gharibun. Hadis ini hadis hasan dan gharib. Hasan itu di bawah sahih tapi di atas dhaif, dan hadis hasan makbul, diterima di kalangan para ulama dan dipakai hujah dalam, termasuk dalam masalah akidah. Gharib itu artinya hadis ini hanya diriwayatkan melalui seorang perawi dalam setiap tabaqat, termasuk salah satu di antara jenis hadis ahad. Hadis ahad ada tiga: hadis gharib, hadis aziz, dan hadis masyhur. Kalau gharib hanya diriwayatkan oleh seorang perawi, aziz dua orang perawi, masyhur tiga atau lebih, tapi tidak sampai mencapai derajat mutawatir. Ini bisa sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu kalau hadis ahad. Dan hadis yang barusan diceritakan, kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini derajatnya hasan. Di sini ada takhrij dari kalangan para ulama yang intinya bahwa hadis ini makbul di kalangan para ulama. Nah, hadis ini menerangkan di atas langit ketujuh ada lautan, di atas lautan itu ada 8 malaikat. Sekarang, dan ini menjadi hujjah bahwa sekarang malaikat dipikul oleh sekarang arasy Allah pun dipikul oleh 8 malaikat. Ditambah dengan hadis dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Hamalatul arsy syamaniyah ma baina muqi ahadihima ila muakhiri ainai masirati mi'ati am. Pemikul arsy ada 8 malaikat. Jarak antara ujung mata yang satu ke ujung mata yang lain, ujung mata muq namanya ini, yang bagian dalam, ke ujung mata yang satu lagi jaraknya sejauh 100 tahun perjalanan. Ini mata malaikat pemikul arsy, menunjukkan amat sangat besar, baru matanya tuh, belum dengan wajahnya, belum dengan badannya dan seterusnya. Tapi hadis ini dhaif, munqati, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dengan sanad yang amat sangat dhaif. Tidak bisa juga dipakai hujjah. Juga ada hadis dari Rabi bin Anas ketika menjelaskan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah qala thamaniyatun minal malaikah. Kata Rabi bin Anas bahwa para malaikat, bahwa arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat, kata dia 8 malaikat sejak sekarang. Dan hadis tersebut mursal, terputus sanadnya dan dhaif, yang menunjukkan bahwa seluruh hadis yang menerangkan bahwa malaikat yang memikul arsy sejak sekarang sampai hari kiamat itu ada jumlahnya ada 8, tapi seluruhnya tidak ada yang selamat dari cacat, semuanya dhaif. Tapi walaupun dhaif, ada yang berpendapat demikian. Inilah pendapat kedua. Pendapat pertama yang menyatakan sekarang dipikul oleh 4 malaikat, tapi nanti pada kiamat 8. Pendapat kedua menyatakan sejak sekarang sampai nanti ada 8. Ketiga, yang memikul arsy Allah sejak sekarang sampai nanti 8 malaikat, tapi maksudnya 8 kelompok malaikat. Satu kelompoknya banyak, tak ada yang bisa menghitung kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini pendapat ketiga. Bukan 8 personal malaikat, tapi 8 kelompok malaikat. Satu kelompoknya tak terhitung jumlahnya, karena arsy Allah itu besar. Makhluk terbesar, makhluk tertinggi itu arsy. Makanya yang memikulnya juga pasti jumlahnya banyak. Ada riwayat yang dijadikan hujjah, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, "Thamaniyatu sufufi minal malaika la ya'lamu iddatahum illallah." Bahwa yang dimaksud 8 malaikat pemikul arsy adalah 8 saf, 8 barisan malaikat yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Inilah pendapat yang ketiga. Jadi yang memikul arsy sekarang sampai nanti banyak. 8 malaikat maksudnya 8 kelompok atau 8 saf malaikat. Pendapat yang keempat. Annal murada bithamaniyah thamaniyatu ajaza. Wa annal malaikata tis'atu ajza, thamaniyatu ajza minhum al-karubiyun wa qad sabaqa bayanu dha'fi mahtajju bihi. Yang dimaksud delapan malaikat yang memikul arsy adalah delapan kelompok. Kalau tadi delapan saf, delapan barisan, sekarang delapan kelompok. Sudah diketahui bahwa malaikat semuanya ada sembilan kelompok. Dan delapan kelompok diantaranya disebut kelompok karubiyun. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menjelaskan karubiyun itu artinya malaikat yang paling dekat jaraknya kepada Allah. Karena Allah di atas arsy, karubiyun itu di sekitar arsy. Jaraknya amat sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Disebutlah dengan sebutan karubiyun. Jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah, saking banyaknya. Jumlah para malaikat melebihi jumlah seluruh makhluk di alam jagat raya ini. Makhluk di alam jagat raya ini enggak terhitung. Ada manusia, ada jin, ada binatang, ada benda-benda mati, ada tumbuhan. Binatang pun entah berapa ribu jenis, termasuk dari jenis-jenis yang kecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang seperti bakteri-bakteri itu kan konon katanya binatang juga ya, tapi tidak kelihatan saking kecilnya. Dan entah berapa ribu lagi jenis binatang yang tidak kita ketahui, jumlahnya tidak bisa dihitung saking banyaknya ini makhluk. Jumlah para malaikat melebihi jumlah seluruh makhluk selain mereka, saking banyaknya. Nah, termasuk malaikat karubiyun yang ada di sekitar arsy itu, mereka memikul arsy dan mereka tersebut adalah malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi riwayat tentang hal ini dari Ibnu Abbas sudah diterangkan, itu juga dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Walhasil ada empat pendapat tentang hal ini, tapi seluruh pendapat itu didasarkan kepada hadis yang dhaif. Dan hadis yang dhaif tidak bisa dipakai hujjah untuk masalah-masalah gaib seperti ini. Lalu bagaimana pendapat yang selamat? Wal aslam ayyuqal bi ithmati hamalatil arsy fid dunya biduni tahdidin li adad. Amma yaumul qiyamah fa inna hamalatil arsy thamaniyatu amlaq li dhahiril ayah. Pendapat yang selamat tentang hal ini adalah menetapkan adanya malaikat pemikul arsy tanpa menyebut menentukan jumlahnya. Kita enggak tahu jumlah malaikat pemikul arsy sekarang. Adapun jumlah malaikat pemikul arsy pada hari kiamat oleh Allah disebut ada delapan malaikat. Dan inilah pendapat yang selamat. Apa yang tidak diterangkan secara qat'i dalam Quran atau hadis sahih tentang urusan gaib, kita tawakuf di sana. Tidak memperdalam kajian tentang masalah itu didasarkan pada dhon, dugaan, akal, meraba-raba, karena itu perkara gaib tidak bisa ditetapkan oleh sangkaan dan dugaan semata-mata ya. Itulah penjelasan tentang jumlah para malaikat pemikul arsy sekarang dan pada hari kiamat nanti. Kedua, bagaimana sifat-sifat para malaikat pemikul arsy? Sudah diterangkan tadi jumlah para malaikat pemikul arsy. Adapun sifat-sifatnya diterangkan, pertama, mereka selalu bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala sambil memikul, sambil bertasbih, sambil bertahmid. Gak pernah berhenti ini mereka. Allah berfirman tentang mereka dalam surah Ghafir yang tadi diterangkan, dalam surah Ghafir ayat yang ke-7, alladzina yahmilunal arsha wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat yang memikul arsh dan para malaikat yang ada di sekitar arsh, mereka bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, mereka ahli ibadah. Ibadahnya tak pernah jemu, tak pernah mengenal lelah. Bibir mereka tidak pernah kering dari tasbih dan tahmid. Kedua, ini yang membuat kita wajib mencintai para malaikat. Termasuk malaikat pemikul arsy. Mereka peduli kepada kita. Mereka sayang kepada kita, cinta kepada kita, menginginkan kebaikan kepada kita. Salah satunya, mereka ini selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan meminta keselamatan dari siksa neraka bagi orang-orang yang mengikuti jalan dan syariat Allah Azza wa Jalla. Padahal kita tidak pernah memiliki jasa apapun, kebaikan apapun kepada para malaikat. Tapi malaikat itu mendoakan kita. Sambil memikul arasy, sambil bertasbih, sambil bertahmid, sambil memintakan ampunan untuk kita. Sebagaimana lanjutan ayat tadi dalam surah Ghafir ayat yang ke-7. Allah berfirman, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim. Para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar arsy, mereka bertasbih memuji Allah dan beriman kepadanya, dan mereka memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Jadi selama memikul arsy mereka beristighfar, Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampuni mereka, orang-orang yang beriman. Ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Ampuni orang-orang yang bertobat kepada-Mu, orang-orang yang selalu mengikuti jalan-Mu, dan selamatkan mereka dari azab neraka jahannam. Begitulah terus. Malaikat sambil memikul arsy, sambil mulutnya tidak diam. Selain bertasbih, bertahmid, juga beristighfar untuk orang-orang yang beriman, memintakan keselamatan bagi orang beriman dari azab neraka. Ini sifat yang kedua. Ya, tasbih dan tahmid, juga istighfar memintakan ampunan untuk kita, memintakan perlindungan dari api neraka untuk kita. Ketiga, ukuran fisik mereka besar banget. Sebagaimana diterangkan di dalam banyak hadis, di antaranya hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udhina li an uhaditha an malakin min malaikatillahi min hamalatil arash annama baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu sab'i mi'ati am. Telah diizinkan untukku Siapa yang mengizinkannya? Tentu saja Allah. Allah telah memberi izin, memberi apa namanya, wewenang kepada Nabi SAW. Untuk apa? Untuk menceritakan salah satu sifat dari malaikat pemikul arsy, bahwa jarak antara daun telinga yang bawah sampai ke pundaknya sejarak 700 tahun perjalanan. Dari daun telinga yang paling bawah sampai ke pundak, kalau kita paling ada 5 cm-nya. Semut juga paling berjalan beberapa detik atau. Kalau telinga kita sampai ke pundak kita, jaraknya dekat. Adapun malaikat pemikul arus, jaraknya adalah 700 tahun perjalanan. Menunjukkan sangat jauh, menunjukkan sangat besar. Subhanallah. Wabihamdih, begitu besarnya ukuran malaikat pemikul arus, hanya satu orang atau satu malaikat. Hanya jarak antara telinganya dengan pundaknya. Bagaimana dengan ukuran dari kepalanya? Bagaimana ukuran dari badannya, dari kakinya dan seterusnya? Ini tentu saja amat sangat besar, ya. Memiliki ukuran yang besar, kekuatan yang amat sangat dahsyat, tapi mereka tetap menghambakan diri kepada Allah dan tidak keluar dari beribadah kepada Allah walaupun sedikit. Sehebat itu malaikat, segede itu malaikat pemikul arus, ukurannya mereka memiliki rasa takut terhadap Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai mereka pun rasa takutnya tak bisa disembunyikan ketika Allah memberikan wahyu. Ketika Allah berfirman kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada nabinya, maka para malaikat pemikul arsy tersebut amat sangat ketakutan. Tak berani memberi syafaat tanpa izin Allah. Tak berani berbuat apapun tanpa izin Allah. Allah berfirman dalam surah Saba ayat 23, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Tidak ada manfaatnya syafaat siapapun di sisi Allah kecuali bagi makhluk yang sudah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hal itulah, maka kita mengetahui dua hal tentang malaikat pemikul arsy. Pertama, mereka selalu bertasbih, bertahmid, memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, ukuran fisik mereka amat sangat besar. Inilah rincian dari malaikat pemikul arsy. Kedua, ada lagi malaikat penjaga surga. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa surga dan neraka dua makhluk yang sekarang sudah ada. Mereka tidak fana, mereka abadi selama-lamanya tanpa ada hancurnya, tanpa ada musnahnya, tanpa ada binasanya. Ini untuk membantah kelompok tertentu dari kalangan umat Islam seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah yang menyatakan surga dan neraka belum ada, yang menyatakan surga dan neraka itu nanti akan ada akhirnya, akan hancur. Apa kata mereka dalilnya? Kalau surga dan neraka abadi, berarti menyamai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar atau benar-benar tidak benar mereka itu? Benar-benar tidak benar. Karena bertolak belakang dengan ayat. Surga dan neraka diciptakan untuk abadi. Disebut khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sudah khalidina itu kekal, ada abadan, ditakid, diperkuat dengan selama-lamanya. Tidak ada akhirnya. Tak ada kematian. Karena diceritakan dalam hadis, kematian itu nanti akan didatangkan dalam bentuk domba yang bertanduk besar. Dibawa ke tengah-tengah antara surga dan neraka. Setelah ahli surga semua masuk ke surga, ahli neraka semua masuk ke neraka. Maksudnya ahli neraka yang abadi dalam neraka. Orang-orang Islam yang durhaka besar ke neraka dulu sudah dimasukkan lagi ke dalam surga. Didatangkan maut dalam bentuk kambing yang besar. Malaikat bertanya, hei ahli surga, ya ahlal jannah hal ta'rifunaha? Hei ahli surga, tahu kamu kenal enggak ini? Dijawab, na'am. Hadal maut. Ini adalah kematian. Ahli neraka ditanya, kamu kenal? Iya, inilah kematian. Disembelihlah kambing itu. Mati. Kambing itu apa tadi? Simbol dari kematian. Mati. Matinya sudah mati. Kalau matinya sudah mati, tidak akan ada lagi mati, karena matinya sudah mati. Maka berkata malaikat, ya ahlal jannah khulud la maut. Hai ahli surga, sekarang kamu abadi, tidak ada lagi kematian. Hai ahli neraka, sekarang kalian abadi, tidak ada lagi kematian setelah itu. Nah, itulah makna abadi bagi makhluk. Allah Azza wa Jalla disifati oleh dirinya sendiri dengan sifat al-akhir. Huwal awwal wal akhir. Dialah yang paling awal, dialah yang paling akhir. Makna paling akhir, la syai'a ba'dah. Tidak ada sesuatu pun setelahnya. Setelah Allah tidak ada lagi. Maknanya yang paling akhir, tidak ada akhirnya. Adapun abadinya makhluk kita tahu. Abadi makhluk begitu. Seperti kita tahu, melihatnya makhluk, mendengarnya makhluk, kita tahu kan? Mendengarnya manusia begini, melihatnya manusia begini. Binatang beda lagi cara mendengarnya, cara melihatnya. Adapun mendengar dan melihatnya Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan cara mendengar dan melihatnya makhluk. Gimana atuh? Wallahu a'lam. Tidak boleh nanya gimana mendengarnya Allah, gimana mendengarnya makhluk, karena itu takyif. Takyif itu menuntut penjelasan tentang sifat Allah. Padahal Allah tidak menerangkan kaifiat dan hakikat sifat Allah. Allah tidak menjelaskan. Yang jelas, laisa kamitslihi syai'un. Itulah mendengarnya makhluk yang berbeda dengan mendengarnya Allah. Termasuk abadinya makhluk kita tahu, abadinya Allah bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak boleh ditakyif. Ya. Jadi surga dan neraka abadi. Masing-masing surga dan masing-masing neraka ada malaikat yang menjaga. Yang ditugaskan di surga dengan berbagai beragam tugas. Ada yang tugasnya membangun rumah, membangun istana. Siapa orang yang memelihara 10 rakaat salat, maka Allah akan membangunkan bagi dia satu istana di mana? Di surga. 10 rakaat itu salat apa? Salat rawatib. Ya, yeah. 2 rakaat qabla subuh, 2 rakaat qabla zuhur, ba'da maghrib dan ba'da isya. 10 rakaat. Setiap kali ada hamba yang memelihara itu, Allah perintahkan malaikat bangun satu istana untuk dia di surga. Ada yang ditugaskan menanam pohon di surga untuk orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu dan seterusnya. Ada lagi yang menjaga di pintu. Allah berfirman menerangkan malaikat yang berjaga bertugas di surga. Di antara diterangkan dalam surah Az-Zumar ayat 73, Allah berfirman, kata Allah, wasiqa alladhina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang yang diterangkan dalam ayat ini, ya. Kata Allah, digiringlah orang-orang yang dahulu ketika di dunia bertakwa kepada Allah, mereka digiring ke surga secara berkelompok. Sehingga ketika mereka sampai di pintu surga, dibukakan pintu-pintunya, berkatalah malaikat penjaga surga, keselamatan atas diri kalian. Tibtum, dahulu ketika di dunia kalian orang-orang baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga secara abadi. Abadi maknanya tidak ada apanya, tidak ada akhirnya. Dengan menikmati seluruh kenikmatan dan kesenangan yang ada di dalam surga. Maka orang-orang mukmin yang masuk ke dalam surga, mereka itu disambut oleh para malaikat, termasuk oleh bapak seluruh manusia, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Keselamatan diucapkan oleh para malaikat yang datang dari seluruh penjuru, penjuru dari surga, menyambut mereka dan semuanya mengucapkan selamat. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Fani'ma uqbaddar. Kata Allah, itulah surga Aden. Mereka semua memasuki surga Aden itu bersama bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak turunan mereka. Jadi sekeluarga itu masuk di surga, berjumpa dan berkumpul antara orang tua dengan anaknya, dengan kakeknya, dengan cucunya, berkumpul mereka semuanya. Dan malaikat masuk menemui mereka dari seluruh pintu, dari semua pintu, sambil mengatakan, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian ketika di dunia, dan itulah sebaik-baik tempat untuk menetap. Orang yang pertama kali masuk mengetuk pintu surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum itu pintu surga enggak akan dibuka. Karena Allah hanya mengizinkan malaikat penjaga surga untuk membukakan pintu kalau yang mengetuk itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis diterima dari Anas radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannah yaumal qiyamah fastaftihu fayaqulul khazin man ant faqulu Muhammad fayaqul bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Kata beliau, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, aku minta dibukakan. Bertanyalah malaikat penjaga surga, siapa kamu ini? Aku menjawab, aku adalah Muhammad. Lalu berkatalah malaikat itu, untukmu aku diperintahkan untuk tidak boleh membukakan pintu surga sebelum dirimu. Lalu dibukakanlah pintu surga dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk ke dalam surga. Baru umatnya menyusul. Hadis ini secara qat'i menunjukkan bahwa Nabi SAW pasti masuk surga. Ayat dan hadis banyak yang menjelaskan begitu. Kesurganya Nabi SAW itu sesuatu yang pasti, yang qat'i. Dinas oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang menyatakan Nabi pun belum ada jaminan masuk surga. Ada orang yang ngomong kayak begitu? Ada. Bertolak belakang dengan nas ayat, dengan nas hadis. Kenapa dia tidak begitu? Karena tidak mempercayai nas ayat dan hadis versi Ahlus Sunnah. Orang itu hanya meyakini ayat dan hadis versi Syiah ahlakahumullah. Makanya ayat hadis kita ini enggak dipedulikan. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat tadi, kata beliau, "Wa tadkhulul malaikatu 'alaihim minha huna wa minha huna bitahni'ah bidukhulil jannah." Fa inda dukhulihim iyyaha tafada 'alaihimul malaikatu muslimin muhanniina lahum bima hasala lahum min Allah min at-taqrib wal in'am wal iqamah fi daris salam fi jiwari shadiqin wal anbiya war rusulil kiram nasallallahu ayaj'alana minhum. Para malaikat masuk menemui mereka dari sana, dari sini, dari setiap pintu untuk mengucapkan selamat karena mereka sudah berhasil masuk surga. Dan ketika mereka memasuki surga, para malaikat itu mendatangi kaum muslimin dengan bertahniah, mengucapkan selamat karena mereka telah berhasil meraih berbagai macam kenikmatan, kedekatan dengan Allah, tinggal di negeri yang penuh keselamatan, menjadi tetangga bagi para shodiqin, para anbiya dan para rasul yang mulia, yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan mereka. Amin ya. Allahumma rzuqna husnal khatimah waj'alna birahmatika min ahl jannah. Ya Allah, rizkikan kepada kami wafat dalam keadaan husnul khatimah dan jadikanlah kami dengan rahmatmu sebagai penghuni-penghuni jannah kelak. Inilah malaikat penjaga surga. Berikutnya ada lagi malaikat penjaga neraka. Ini akan diterangkan hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dahulu, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Ikhwan yang ada di sini, akhwat juga mohon untuk tidak menulis pertanyaan karena enggak akan dibacakan. Untuk hari Jumat ini dikhususkan bagi para pendengar dan pemirsa melalui studio Radio Roja Cileungsi ya. Kepada Al-Akh Al-Fadil Fawaz hafizahullah, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan para pendengar dan peserta. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawaz. Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan, materi bahasan yang sangat bermanfaat di sore hari ini. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuki sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat silakan bisa kirim ke 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang kita simak tadi. Silakan di kesempatan pertama kami berikan dari penelpon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak? Saya Ferry di Bogor. Bapak siapa? Ferry di Bogor. Bapak Ferry, silakan Pak Ferry. Itu kalau anak angkat dengan orang tua nyampe gitu. Bagaimana? Terima kasih, Pak. Doa anak untuk orang tua. Baik. Ya, Pak Ferry di Bogor. Terima kasih, silakan Ustaz. Pak Ferry, adalah bagaimanakah doa dari seorang anak kepada orang tuanya, apakah sampai doa tersebut, Ustaz? Ya, Pak Ferry di Bogor, barakallahu fiik. Di Bogor, jangankan doa anak untuk orang tua, jangankan doa seseorang untuk orang lain, sesama muslim yang tidak ada hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan, asal sesama muslim, tentu saja bermanfaat, berpengaruh kepada orang yang sudah mati yang kita doakan. Walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, apalagi ada antara anak untuk orang tua, antara murid untuk gurunya, antara seseorang bawahan untuk atasannya yang pernah berhutang budi umpamanya, itu dipastikan akan bermanfaat. Dan ini, kepastian ini ditekankan oleh Al-Quran, oleh hadis-hadis yang sahih. Di antara ayat Al-Quran yang menerangkan hal itu adalah وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Ini terangkan dalam surah Al-Hasyr. Setelah generasi sahabat meninggal semua, datang generasi berikutnya, siapa? Generasi tabi'in. Allah menyatakan, orang-orang yang datang setelah generasi sahabat, mereka berdoa, mendoakan para sahabat yang sudah meninggal. Apa doanya? Rabbanaghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dahulu dalam keimanan sebelum kami yang sekarang sudah tiada, yaitu para sahabat. Doa para tabi'in untuk para sahabat ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Inilah perbuatan para tabi'in dan perbuatan seluruh kaum muslimin, mendoakan orang-orang terdahulu yang sudah meninggal. Ketika kita menyebut nama para sahabat yang sudah meninggal, kita doakan radhiyallahu anhum. Ketika kita menyebut nama para ulama yang sudah meninggal, kita mendoakan rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Ini disyariatkan, diterangkan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis, dilakukan oleh para ulama, menunjukkan doa orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, itu pasti akan maslahat. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz itu membahas satu bab dalam kitab itu dengan judul Ma yanfa'u lil mayyit. Apa saja yang bisa bermanfaat untuk si mayyit. Salah satunya lah doa. Lalu dikutip ayat tadi ditambah dengan hadis. Salah satu dalil yang menjelaskan bermanfaatnya doa orang yang masih hidup untuk orang yang mati adalah adanya sholat jenazah. Sholat jenazah minimalnya 4 kali takbir, bisa lebih 5, 6, sampai 9 kali takbir. Salah satu doa seusai takbir ketiga, doanya untuk si mayit, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'si madkholahu wa'ksilhu bilma'i wa'thalji wa'labarad wa naqihi min al-khataya kama yunqa thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannah wa'idhu min adhabin nar wa adhabil qabr. Itu doa orang yang masih hidup di dalam salat jenazah bagi orang yang sudah mati. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah memintakan banyak kebaikan untuk di akhirat dia, di alam kubur dia, sampai di akhirat dia, sampai wa adkhilhul jannah wa'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr, masukkan dia ke dalam surga, jaga dia, selamatkan dia dari azab kubur dan azab neraka. Ini disyariatkan. Kalau itu disyariatkan, berarti doa orang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, itu pasti berpengaruh, berefek. Sampai-sampai jenazah mana saja yang dimintakan ampun, disolatkan oleh 40 orang ahli tauhid, maka akan diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Dosa orang yang mati tersebut, ya. Ini menunjukkan doa orang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati akan sampai. Apalagi itu adalah doa anaknya sendiri. Loh, apakah itu tidak bertolak belakang dengan hadis idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin? Kalau anak Adam mati, putus seluruh amal. Artinya tidak putus seluruh amal, artinya pahala dari amalan terputus, enggak akan ngalir lagi ke alam kubur. Kecuali tiga. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Ya, pertama sedekah jariah, kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hanya tiga yang sampai. Kenapa? Doa orang yang masih hidup masih sampai. Ini yang harus difahami secara baik. Kalau tadi terputusnya pahala, pahalanya putus, tidak dapat lagi kecuali dari tiga itu tadi. Termasuk anak soleh mendoakan orang tuanya, pahala dari doa anak soleh sampai ke orang tua, isi doa anak soleh juga sampai, berarti double. Adapun doa orang yang hidup, bagi orang yang mati, pahala dari berdoanya tidak sampai ke orang yang sudah mati itu. Tapi dikabulkannya doa orang yang masih hidup bagi kepentingan orang yang mati, mungkin dikabul dan berpengaruh kepada orang yang sudah mati tersebut, ya. Berdasarkan hal itulah, maka doa orang yang masih hidup untuk orang-orang yang sudah mati, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, ia akan bermanfaat bagi orang yang masih hidup yang sudah mati tersebut, ya. Wallahu alam bisawab. Silakan lagi Fawaz. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al-ustaz. Demikian Pak Ferry di Bogor, semoga bermanfaat. Di belakang beliau kami masih memberikan kesempatan untuk Anda penelpon. Kami buka kembali di 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana? Dengan Kadan dari Cianjur. Kadan, silakan Bapak. Ya, ini Ustaz, ada kasus seperti ini. Ada seorang muslim, dia itu menyembelih tapi dengan syirik, Pak Ustaz. Seperti selamatan-selamatan yang bukan sekedar bidah tapi juga syirik. Dan kita pun secara mengingkari, Pak Ustaz, tidak menyetujui. Terus kemudian dia itu memberi kepada kita daging sembelihannya, apakah kita boleh memakan ataupun tidak boleh atau harus dibuang, bagaimana Pak Ustaz? Iya. Baik, terima kasih Pak Kadan di Cianjur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Bapak di Cianjur barusan, barakallahu fiik. Menyembelih dengan ada unsur syirik. Maknanya mungkin penyembelihan itu diniatkan untuk selain Allah Azza wa Jalla, menyembelih untuk orang yang sudah mati, menyembelih untuk jin penghuni tempat tertentu, menyembelih umpami untuk mbah tertentu, bukan untuk Allah. Itu syirik. Itu diharamkan. Karena apa? Karena menyembelih itu ibadah. Oleh Allah menyembelih ini disandingkan dengan sholat. setidaknya dalam dua ayat. Allah berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan olehmu, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan sesembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Tidak boleh sholat untuk selain Allah, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah, hidup dan mati kita tidak boleh untuk selain Allah, tapi hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Juga dalam surah Al-Kautsar Allah menyatakan, fassalli li rabbika wanhar, sholatlah kamu untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah untuk Rabbmu juga. Ya, menunjukkan menyembelih termasuk salah satu jenis ibadah yang sama dengan sholat, dengan arti harus ditujukan hanya untuk Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh ditujukan, diniatkan untuk yang lain. Maka siapa orang yang mengorbankan binatang yang disembelih atau yang dibunuh untuk selain Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah dan itu syirik. Tidak dilihat seberapa mahal binatang yang dikurbankannya. Bahkan sekalipun berkurban dengan seekor lalat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, ada orang yang masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat. Loh, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Beliau menjelaskan, ada satu kaum penyembah berhala. Siapa yang lewat ke daerah mereka wajib berkurban. Yang berkurban dipersilakan masuk dalam keadaan selamat. Yang tidak mau dibunuh. Ada orang lewat, dicegat, qarib, berkurbanlah kamu untuk berhala kami, untuk sesembahan kami. Kata dia, aku tidak memiliki apapun untuk dikurbankan. Kata mereka, qarib walau bidzubab, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dia tangkap seekor lalat, lalu dia bunuh dengan niat dikurbankan untuk berhala mereka, dibiarkan lewat dalam keadaan selamat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia masuk ke dalam neraka karena syirik. Walaupun yang dikurbankannya berupa seekor lalat yang enggak ada artinya, enggak ada nilainya. Lewat lagi seseorang, dicegat lagi. Qarib, berkurbanlah kamu untuk berhala kami. Kata dia, saya tidak akan berkurban untuk selain Allah. Dibunuhlah orang itu. Mati, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia masuk ke dalam surga. Jadi, berkurban dengan cara membunuh seekor binatang, baik di bagaimanapun cara membunuhnya, termasuk disembelih, tidak boleh ditujukan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Maka bila itu dilakukan, dia terjerumus ke dalam syirik besar dan terancam dengan neraka yang apabila dia mati dalam keadaan demikian tidak ditobati, dia akan masuk ke dalam neraka karena mati dalam keadaan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau dia bertobat sebelum mati, ya Allah ampuni insyaallah, ya. Terus bagaimana sesembelihannya? Haram, karena bukan untuk Allah, tidak disebut nama Allah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, ya, innama harramallahu al-maitata wad-dama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Allah hanya mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan segala sesuatu yang disembelih bukan untuk Allah Azza wa Jalla, selain untuk Allah Azza wa Jalla. Wa ma uhilla bi ghairillah. Oleh karena itu haramlah hukumnya. Kalau umpah kita dikirim, maka kita tidak boleh memakan daging sesembelihannya. Kalau kita mengetahui, meyakini bahwa itu disembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla, ya, maka tidak boleh diterima. Wallahu alam bisawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami angkat dari pertanyaan pesan singkat dari saudara kita Aiman di Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah langsung dari Allah Subhanahu wa taala ataukah dari Al-Qur'an yang tersimpan dari di Baitul Izzah? Kemudian bagaimanakah proses penyampaiannya kepada malaikat Jibril sebelum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hikmah apa yang bisa kita petik dari diturunkannya Al-Qur'anul Karim secara berangsur-angsur? Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat dari Al-Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ini materi khutbah Jumat tadi ya. Iya, sudah kita terangkan bahwa Al-Quran turun dua kali. Pertama sekaligus 30 juz. Turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikutip oleh para mufassirin di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, bahwa Al-Quran turun dua kali. Pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Sekaligus 30 juz. Dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Itulah yang dimaksud dengan ayat inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Maksudnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Sekaligus 30 juz semuanya. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur atas perintah Allah Azza wa Jalla. Lalu malaikat Jibril itu menyampaikan. Bagaimana prosesnya? Apakah diambil dulu dari Baitul Izzah? Ya tidak, karena malaikat Jibril sudah tahu, sudah hafal seluruh ayat. Tinggal disampaikan atas perintah Allah Azza wa Jalla sesuai dengan instruksi. Surat apa, ayat berapa yang harus disampaikan saat itu, ya sesuai dengan instruksi. Tidak prosedural harus ke Baitul Izzah dulu seperti itu, maka tidak. Langsung disampaikan kepada Nabi SAW. Ya. Apa hikmah dari disampaikannya Al-Quran secara berangsur-angsur? Kenapa tidak diturunkan sekaligus? Seperti kitab-kitab terdahulu yang disampaikan sekaligus. Tapi Al-Quran berangsur-angsur. Itulah pertanyaan orang-orang kafir. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Allah menyatakan, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur untuk menguatkan hati kamu dengan hal itu. Allah berfirman, wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas wa anzalnahu tanzila. Inilah Al-Quran yang kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau membacakan itu kepada manusia ala muktin secara berangsur-angsur, secara bertahap, dan kami turunkan dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi ayat tadi menyatakan Al-Quran diturunkan berangsur-angsur untuk menguatkan iman, memantapkan akidah, keyakinan Nabi dan para sahabat. Karena ketika Nabi dan para sahabat mengalami satu masalah, butuh solusi, butuh support, ketegangan, kekhawatiran, keresahan, kegelisahan mungkin memenuhi perasaannya, lalu turun ayat yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang teralami. Turunnya ayat menjadi solusi atas masalah yang mereka hadapi. Turunnya ayat menguatkan, memantapkan mereka yang tadinya resah dan gelisah dan melemah, maka terkuatkan lagi. Ini yang pertama. Tujuan kedua, hikmah kedua, agar mudah untuk dihafal secara bertahap. Kalau blek 30 juz sekaligus, maka akan memberatkan kita, uluh banyak geningan gitu ya. Tapi ketika turun sekian ayat langsung dihafal, difahami, diamalkan. Turun lagi dihafal, difahami, diamalkan. Turun lagi terus tanpa terasa setelah seluruh ayat semuanya turun secara lengkap, semuanya sudah hafal, semua sudah terfahami, semuanya sudah teraplikasikan. Tanpa terasa. Karena berangsur-angsur dan bertahap ya. Berbeda dengan sekaligus 30 juz turun, uluh tebal begini, uluh banyak begini. Akhirnya jiwanya terbebani, jiwanya sudah merasa berat sebelum memulai menghafalkan dan memahaminya. Dan banyak lagi beberapa faedah dari diturunkannya ayat secara berangsur-angsur tadi ya. Cukup ini pertanyaan terakhir, sampai di sini saja karena waktunya sudah mencukupi. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.